Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Masih terkait tentang la an-nafiyah lil jins. Pada pembahasan berikutnya di sini akan dibahas akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh tentang ahwalu ismi la, keadaan-keadaan pada isim dari la, isim dari la an-nafiyah lil jins. Yaqulul ulama'u, para ulama, ulama bahasa terkhusus, mengatakan ismu la an-nafiyah lil jinsi yakunu murakkaban ay mabniyan wa yakunu mansuban. Jadi isim dari la an-nafiyah lil jins itu keadaannya murakkab, yakni mabni. Jadi yang dimaksud murakkab dalam pembahasan ini adalah mabni dan keadaannya mansub. Jadi ada dua keadaan isim dari la nafiyah lil jins, yakni murakkab atau mabni dan mansub. Hadhihi tatimmatun li kalamil muallifi, ini adalah penyempurna pada ucapan muallif. In kana mufradan fahuwa mabniyun, jika isim dari la nafiyah lil jins tersebut mufrad maka dia mabni. Isim dari la itu mabni jika keadaannya mufrad. Wa in kana ghaira mufradin, dan jika isim dari la itu bukan mufrad, ghairu mufrad, fahuwa mansubun, maka keadaannya mansub, i'rabnya mansub. Dan dijelaskan tentang makna mufrad di sini, apa yang dimaksud dengan mufrad dan apa pula itu ghairu mufrad dalam kaitannya dengan ini. Wal mufradu huna ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Mufrad di sini yang dimaksud dengan mufrad dalam hal ini adalah ma laisa mudhafan, yakni yang bukan berupa mudhaf, yang bukan berupa mudhaf, bukan susunan idhafah. Wala syabihan bil mudhafi, dan tidak pula yang menyerupai mudhaf. Ini makna mufrad. Walau kana jam'an, walaupun lafaz itu jamak, secara makna menunjukkan jamak atau bentuknya jamak, ataupun mutanna menunjukkan jumlah dua, tetapi kalau dia bukan mudhaf, bukan susunan idhafah, maupun syabihan bil mudhaf, maka itu yang dimaksud dengan mufrad dalam kaitannya dengan isim dari la ini. Wa ghairul mufradi, dan yang dimaksud dengan ghairul mufrad, ma kana mudhafan, yakni isim la yang berupa mudhaf, au syabihan bil mudhafi, atau yang serupa dengan mudhaf. Ini jadi ada dua keadaan dari isim la ini, berupa mufrad dan ghairul mufrad. Ini wal mufradu yakunu mabniyan, dan yang mufrad tadi yang bukan mudhaf ataupun yang bukan syabih bil mudhaf itu keadaannya mabni. Wa ghairul mufradi, adapun yang ghairul mufrad, yakni yang berupa mudhaf atau yang berupa syabih yang serupa dengan mudhaf, itu keadaannya yakunu mansuban, keadaannya mansub. Dijelaskan dengan contoh berikut. Iza qultu, jika aku mengatakan, Asy-Syaikh menjelaskannya dengan contoh di sini, jika aku yang Asy-Syaikh mengatakan La rajula fil baiti. Tidak ada seorang pun di rumah ini. Tidak ada satu orang pun di rumah ini. Mufradun, ini mufrad. Maksudnya isim dari la, yakni pada kata rajula, ini mufrad. Kenapa? Li'anna rajula laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Karena lafaz rajula, isim dari la ini, yakni lafaz rajula, ini bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Satu lafaz, satu kata, maka dimaksud, maka disebut dengan mufrad. Maksudnya demikian. Contoh yang berikutnya. La rajulaini fil baiti. Tidak ada dua orang pun di rumah ini. Ya, rajulaini, ini isim dari la, nafiah lil jins. Ya, rajulaini secara makna menunjukkan dua, ini bentuk isim mustanna. Tapi terkait dengan dia sebagai isim dari la, ini termasuk mufradun, mufrad. Kenapa? Li'annahu laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Karena ia lafaz rajulaini ini bukan mudhaf dan bukan pula syabih bil mudhaf. Contoh berikutnya. La muslimina fil baladi. Tidak ada kaum muslimin di negeri ini. Muslimina, ini makna jamak atau bentuk isim jamak. Jamak muzakkar salim. Di sini sebagai isim dari la nafiah lil jins. Tetapi terkait dengan dia sebagai isim dari la ini mufradun, dia mufrad. Jadi lafaz muslimina di sini mufrad terkait dengan kedudukan dia sebagai isim dari la. Li'annahu laisa mudhafan, karena dia bukan mudhaf dan tentunya wala syabihan bil mudhaf, dan tidak pula syabih bil mudhaf, tidak serupa dengan mudhaf. Ini makna mufrad terkait dengan isim dari la, yakni bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Nah, tadi ketika isim dari la itu mufrad seperti dalam contoh-contoh ini, maka keadaannya mabni. Nanti tentang i'rabnya insyaallah akan dijelaskan di berikutnya ya. Baik. Contoh yang berikutnya. La ghulama rajulin. La ghulama rajulin hadirun. Tidak ada anak seorang pun, anak dari seorang pun yang hadir. Tidak ada anak seorang pun datang, hadir. Ya, isim dari la nafiah lil jins, yakni pada kata ghulama. Ini ghairu mufradin. Ghulama ini ghairu mufrad. Walaupun secara makna ini isim mufrad menunjukkan jumlah satu, ya, tetapi terkait dengan dia sebagai isim dari la, dia termasuk yang ghairu mufrad. Ya, artinya apa? Karena di sini sebagai mudhaf, ghulama diidhofahkan pada rajulin. Ini mudhaf, maka dia disebut sebagai ghairu mufrad. Idzan madza yakunu? Jadi apa yang terjadi pada isim dari la tersebut, pada kata ulama tersebut? Mansuban, dia mansub. Ya, ulama ini mansub dengan fathah. Ya. Kan kalau isim sebagai mudhaf dia memang tidak tanwin. Ya. Isim yang sudah menjadi mudhaf dia tidak tanwin. Ya. Sehingga di sini dia mansub dengan fathah ghulama. Ya. Kemudian rajulun mudhaf ilaih dari ghulama, mudhaf ilaih majrur. Wa li hadza naqul, oleh karena itu kita katakan dari contoh tadi, la rajula fil baiti. Ya, la rajula fil baiti. La nafiyatun lil jinsi. La ini nafiyah lil jins. Wa rajula ismuha mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin. Rajula adalah isim dari la tersebut mabni dengan fathah pada tempat nasab. Ya, rajula ini mabni dengan fathah pada tempat nasab. Karena dia mufrad, yakni bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Pada contoh yang mudhaf tadi, la ghulama rajulin hadirun. Naqulu, kita katakan la nafiyatun lil jinsi. Na, la adalah nafiyah lil jins. Ghulama muha mansubun biha. Ghulama ini sebagai isim dari la tersebut mansub dengan sebab dia, mansub dengan sebab la tersebut. Ya. Jadi ghulama dikatakan mansub. Ya. La naqulu, kita tidak mengatakan mabniyun. kita tidak mengatakan itu mabni. Ulama ini tidak mabni, tidak dikatakan dengan mabni. Naqulu, kita katakan mansubun biha, mansub dengan sebab la tersebut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya. Jadi di sini ulama mansub karena dia mudhaf diidhofahkan pada rajulin. Berbeda ketika mufrad dan ketika ghairu mufrad. Ketika bukan mudhaf dan ketika mudhaf itu berbeda. Ini. Kemudian asy-syabih bil mudhafi. Apa yang dimaksud dengan asy-syabihu bil mudhafi? Sesuatu yang serupa dengan mudhaf. Yakni ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Yakni sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu. Sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain untuk kesempurnaan maknanya. Min tamami ma'nahu, untuk atau demi kesempurnaan maknanya. Ai, yakni maksudnya maka nalahu ma'mulun, yakni sesuatu yang mempunyai ma'mul. Ya, sesuatu yang mempunyai ma'mul, misalnya maf'ul bih ataupun jar wa majrur atau yang lainnya. Nah, dijelaskan dalam contoh berikut ini. Syabih bil mudhaf. Contoh, la zaliman linnasi muflihun. Tidak ada seorang yang zalim ya, pada manusia itu mufleh, beruntung. Zaliman. Di sini syabihun bil mudhaf. Dia adalah syabih bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Bukan mudhaf, bukan mudhaf mudhaf ilaih. Syabih zaliman kemudian linnasi ini bukan idhafah. Tetapi juga bukan mufrad. Kalau mufrad kan hanya satu kata, tidak ada sesuatu yang terkait dengan kata tadi. Misalkan tadi rajula, rajulaini ataupun muslimina, ya hanya satu kata itu. Itu mufrad. Tapi di sini zaliman linnasi, ini syabih bil mudhaf. Kenapa? Li'annaha ta'allaqa biha syai'un. Karena dia dikaitkan dengan sesuatu. Apa? Wahiya linnasi, yaitu linnasi. Ya. Jadi zaliman di sini dikaitkan dengan linnasi, menzalimi, orang yang zalim atau orang yang menzalimi. Menzalimi apa? Zalim pada siapa? Linnasi, zalim atau menzalimi pada orang-orang, pada manusia. Jadi terkait dengan sesuatu untuk sempurnanya makna tersebut. Ya, kalau hanya zaliman misalnya, hanya itu saja, zalim atau menzalimi, maka akan ada kerancuan, ada ketidakjelasan atau masih samar. Zalim, zalim itu pada siapa? Ya, ada sesuatu yang masih rancu. Maka supaya maknanya sempurna, ya, tidak rancu, maka dikaitkan dengan sesuatu. Ya, di sini contohnya linnasi. Jadi bentuk yang demikian ini disebut sebagai syabih bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Fa naqulu, sehingga kita katakan hadza syabihun bil mudhaf. Ini adalah syabih bil mudhaf, sesuatu yang serupa dengan mudhaf. Fa nansibu isma la, maka kita nasabkan isim dari la ini. Wa naqulu, dan kita katakan la zaliman lil ibadi atau la zaliman lin nasi mufrihun. Jadi zaliman ini sebagai isim dari la mansubun mansub dengan fathah. Ya, kenapa? Karena dia syabih bil mudhaf, termasuk yang ghairu mufrad tadi. Kemudian dari contoh sebelumnya, idza qultu, jika aku mengatakan la rajulaini huna, tidak ada dua orang pun di sini. Ya, mufradun, ini mufrad. Isim dari la yaitu rajulaini ini mufrad, kan hanya satu kata, bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, maka dia adalah mufrad. Kaifa u'ribuhu, bagaimana aku mengi'rabnya? Aqulu, aku katakan la nafiyatun lil jinsi, la adalah nafiyah lil jins. Rajulaini ismuha, rajulaini adalah isimnya. Mabniyun 'alal ya'i, mabni dengan ya. Niyabatan anil fathati, sebagai ganti dengan fathah fi mahal dinasbin, pada tempat nasab. Ya, karena tadi dia mufrad menjadi isim dari la, maka dia mabni. Ya, dan mabninya itu dengan tanda ya. Ini. Adapun nasabnya dari mahalnya atau pada mahalnya, bukan pada lafadznya. Lafadznya mabni, tapi mahalnya yang nasabnya. Sehingga tadi dikatakan fi mahali nasbin. Idza qultu, contoh yang berikutnya. Jika aku katakan la sayyarata ajratin, ujratin, afwan, la sayyarata ujratin. Huna tidak ada, ya kalau di sini taksi ya, semacam itu atau mobil sewaan. Sayyarata ujratin, mobil upahan atau taksi. Di sini tidak ada taksi di sini. Mansubun, ini mansub. Ya, sayyarata sebagai isim dari la, ini mansub. Kenapa? Li'annahu mudhafun, karena dia itu mudhaf. Sayyarata diidhafahkan pada ujratin. Idza qulta, jika engkau mengatakan la tali'an jabalan huna, tidak ada pendaki gunung di sini. Tidak ada seorang pun pendaki gunung di sini. Mansubun, ini mansub. Tali'an sebagai isim dari la, ini mansub. Li'annahu syabihun bil mudhafi, karena dia itu adalah syabih bil mudhaf. Fayajibu nasbuhu, maka wajib menasabkannya. Tali'an ini syabih bil mudhaf, bukan mudhaf. Kenapa? Karena dia dikaitkan dengan sesuatu. Dalam hal ini yaitu dikaitkan dengan jabalan. Tali'an mendaki, menaiki. Ya, menaiki mendaki apa? Menaiki apa? Maka disebutkan jabalan. Jabalan sebagai maf'ul bih dari tali'an. Ya, jabalan di fathah karena dia sebagai maf'ul bih dari tali'an, dia menyempurnakan makna dari tali'an tadi. Mendaki, menaiki gunung. Kan sempurna. Kalau hanya pendaki atau orang yang mendaki atau orang yang menaiki, masih ada sesuatu yang kurang, masih ada sesuatu yang belum jelas. La tali'an misalkan, tidak ada pendaki, tidak ada orang yang naik. Naik apa atau mendaki apa? Maka disempurnakan dengan jabalan. Ya. Dan tadi jabalan sebagai maf'ul bih untuk menyempurnakan makna tali'an. Jadi tali'an sebagai isim dari la mansub dengan fathah. Karena dia syabih bil mudhaf. Adapun jabalan ini maf'ul bih dari tali'an. Ya. Karena bentuk tali' ini bentuk isim fa'il. Jadi beramal sebagaimana fi'ilnya. Ya, mempunyai maf'ul bih. Berikutnya. Wasyabihu bil mudhafi ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Jadi syabih bil mudhaf adalah sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain untuk kesempurnaan maknanya, yakni maka nalahu ma'mulun, sesuatu yang mempunyai ma'mul. Misalnya tadi tali'an, dia mempunyai ma'mul, yakni mempunyai maf'ul bih. Atau yang sebelumnya tadi zaliman linnasi, ma'mulnya adalah linnasi. Ini yang disebut dengan ma'mul. Yes. Ini. Famithlu, maka sebagai contoh, la tali'an jabalan, hadza tali'an muqayyadun. Bimadha? Ini tali'an muqayyad, dikaitkan. Bimadha dengan apa? Dijabarin dengan jabal. Tali'an tali'an jabalan, dikaitkan dengan jabalan. Idzan ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Jadi tali'an atau syabih bil mudhaf itu terkait dengan sesuatu untuk kesempurnaan maknanya. Ini ya, syabih bil mudhaf. Untuk pembahasan lebih rinci tentang syabih bil mudhaf mungkin di pembahasan tentang dalam pembahasan yang lain nih. Ini. Ini Syekh menyampaikan sekilas seperti ini, tapi insya Allah mencukupi ya, sudah bisa difahami makna dari syabih bil mudhaf ini. Contoh yang berikutnya, la sakina fil baiti hadirun, tidak ada orang yang tinggal di rumah ini. Hadir, datang. Syabihun bil mudhaf, sakina sebagai isim dari la, ini syabih bil mudhaf. Idzan aqulu, jadi aku katakan la sakinan fil baiti hadirun. Karena sakinan itu syabih bil mudhaf, maka dikatakan la sakinan dengan tanwin, ya. Kalau tadi la sakina tidak tanwin, tetapi ternyata dia itu syabih bil mudhaf, maka yang benar apa? Dia dengan tanwin, la sakinan. Yakni anna man sakana al-baita laisa bihadirin. Makna dari kalimat ini adalah orang yang tinggal di rumah itu tidak ada yang hadir. Falau kulta, seandainya kau mengatakan la sakina tanpa tanwin, sakina tidak tanwin, la sakina fil baiti hadiran, qulna, kita katakan hadza khata'un, ini keliru. Ya, kenapa? Ya, apa yang benar? Waswabu la sakinan fil baiti, yang benar dengan tanwin. Kenapa? Li'anna hadza laisa bimufradin, karena ini bukan mufrad. Sakinan ini bukan mufrad, bal huwa syabihun bil mudhaf, tetapi dia adalah syabih bil mudhaf, dikaitkan dengan fil baiti, berarti dia syabih bil mudhaf. Nah, kalau syabih bil mudhaf berarti dia mansub. Nah, kalau mansub berarti dengan tanwin. Ya, karena untuk tanda i'rab itu selalu dengan tanwin. Adapun tanda yang mabni itu tidak tanwin. Ini ya. Baik. Ini dulu. Nanti yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan ba'da salat. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Untuk contoh berikut ini sebagai selingan terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, yakni pengulangan la nafiah lil jins dan dia bersambung langsung dengan ismnya. Wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Kitabul Ahkami, pada kitab Al-Ahkam, babu man bana atau man buniya fi haqqihi ma yaduru bi jarihi. Rokom hadis nomor 2340. Pada kalau yang disebutkan dalam hadisnya, pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mabni dengan fathah pada kedua isim dari la ini, la darara wa la dirara. Tetapi kalau dikembalikan ke kaidah bahasa, ya, dijelaskan asy-syekh di sini, ya juzu fiha salasatu aujahin idza banaital awwala. Boleh padanya, ya, pada isim dari la tersebut dalam ucapan dalam kalimat ini ada tiga bentuk. Ya, jika engkau membenikan yang pertama, ya, dharara isim dari la ini mabni, maka nanti akan ada tiga bentuk. Wa idza rafa'tal awwala, dan jika engkau merafa'kan yang awal, yang pertama, yaitu dharara tadi dibaca dengan rafa' menjadi la dhararun, jaza fihi wajhan, maka bisa ataupun boleh padanya dua bentuk, dua keadaan. Baik, fa'aqulu masalan, aku katakan sebagai permisalan, la dharara wa la dirara, yang awal tadi kedua-duanya mabni dengan fathah. Dharara isim dari la yang pertama mabni dengan fathah, kemudian dirara isim dari la yang kedua juga mabni dengan fathah. Kemudian boleh pula disebutkan pada kalimat berikutnya, la dharara wa la dirarun, yang pertama mabni dengan fathah, yang kedua dirarun, ini rafa, ya, dirarun ini rafa. Boleh demikian, la darara wa la dirarun, sahih, ini benar, ini boleh, ya. Kemudian satu lagi sebelum yang berikutnya, ya, tadi kan dikatakan tiga bentuk, yang satu lagi apa? Dengan mansub, ya, yang kedua itu dinasab atau mansub menjadi la darara wa la dirarun, ya. Yang kedua mansub dengan fathah, dirarun, jadi tanwin. Jadi kalau dikatakan mansub itu tanwin, berarti fathah tanwin, la la biraran, yang kedua, yang pertamanya tetap mabni dengan fathah, la barara wa la biraran. Jadi ada tiga keadaan ini. Kalau yang pertama tadi mabni, ya, yang pertama mabni la barara, ya, maka tadi yang kedua ada tiga bentuk, wa la biraran atau wa la birarun marfu atau rafa, atau mansub wala diroran. Kemudian yang berikutnya tadi merofakkan yang pertama. Idza rafa'ta al-awwala. Jadi yang pertama yaitu pada darara itu rafa' menjadi wala dirarun. Afwan, la dararun. Yang pertama ya. La dararun. Ya, disebutkan asyah di sini wala dararun wala dirara. Yang pertama rafa' la dararun, yang kedua mabni dengan fathah la darara. Sahihun, ini juga benar. Ya, boleh demikian. Yang pertama dirofakkan, maka yang kedua, yaitu birara, ini boleh dua keadaan, yaitu mabni dengan fathah seperti ini wala birara, dan yang kedua apa? Juga rofak, sehingga menjadi la dararun wala birarun. Kedua-duanya rofak ya, la dararun wala birarun. Ini benar semuanya. Kemudian di sini disebutkan satu, yang terakhir la dararun wala birarun. Yang pertama rofa' la dararun, yang kedua nasab wala dirarun, nasab dengan fathah tanwin. Kalau begini bagaimana? Khata'un, ini salah, ini keliru. Kalimat yang terakhir, yang pertama rofa' isim dari la, yang pertama itu rofa' atau mubtada'nya, kemudian yang kedua nasab la dararun wala dirarun, ini tidak boleh, ini keliru. Sehingga yang ada tadi berapa? Jadi semua ada 5 bentuk ya. La dharara wala dirara, yang awal, yang pertama. Yang kedua la dharara wala dirarun. Yang ketiga la dharara wala dirarun. Yang keempat la dhararun wala dirara. Yang kelima marfu' semua la dharurun wala dirarun. Bagaimana yang kemarin sudah dibahas pada kalimat la haula wala quwata illa billah, juga ada 5 bentuk tadi ya. Jadi sedikit mengulang apa yang sudah dibahas sebelumnya. Kita lanjutkan. Kembali ke keadaan isim dari la, contoh-contoh tentang keadaan isim dari la tersebut. I'rabu, i'rab dari kalimat la hulama rajulin fid dari, tidak ada seorang anak seorang pun di rumah ini. La nafiyatun lil jinsi, la nafiyah lil jins. Hulama ismu la mansubun biha. Hulama ini sebagai isim dari la, mansub dengan sebab la tersebut. Wa huwa mudafun, dan dia mudaf. Hulama ini mudaf. Wa zaidin atau wa rajulin, di sini disebutkan zaidin atau yang dimaksud mungkin rajulin sebagaimana dalam contoh. Mudafun ilaihi sebagai mudaf ilaih, majururun bil idafati, majurur dengan sebab idafah. Wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak, ala akhirihi pada huruf akhirnya. Kemudian fi dari, fi harfu jarin, fi adalah huruf jar. Ad dari ismun majururun, ad dari sebagai ism yang majurur, bi fi dengan sebab fi. Wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu ala akhirihi, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal jar wal majruru muta'alliqan bi mahdhufin. Jar dan majrur tersebut terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Khabaru la. Jar dan majrur itu sebagai khabar dari la. Fid dari, khabar dari la nafiah lil jins. Contoh berikutnya, a'rib, i'rabkan kalimat ini. La sa'idan al jabala dha'ifun, tidak ada pendaki gunung itu yang lemah. La nafiyatun lil jinsi, sa'idan ismuha, sa'idan sebagai isim dari la nafiyah tersebut, lil jins. Mansubun, dia mansub dengan fathah tanwin ya, mansub biha dengan sebab la tersebut. Wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa fa'iluhu mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Fa'ilnya, fa'il dari sa'idan, ini mustatir jawazan. Boleh, sifatnya boleh. Taqdiruhu huwa, takdirnya adalah huwa. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, jadi sa'idan ini kan bentuk isim fa'il. Isim fa'il ini dibentuk dari fi'ilnya. Wazannya sa'idun fa'ilun. Dan ini dibentuk dari fi'il yas'adu. Dia beramal. Isim fa'il ini sa'idun, wazannya fa'ilun. Isim fa'il ini dia beramal sebagaimana amal fi'ilnya. Pada fi'il yas'adu dia mempunyai fa'il. Ya, fi'il yas'adu mempunyai fa'il. Ya, dan tentunya disesuaikan dalam kalimat. Dalam hal ini kalau itu berupa fi'il tadi fa'ilnya mustatir berupa dhamir mustatir taqdimnya huwa ya, jawazan. Maka ketika yas'adu dibentuk menjadi isim fa'il, ya, amalannya tetap sama, dia mempunyai fa'il. Isim fa'il ini mempunyai fa'il. Mungkin di secara lebih rinci tentang hal ini, isim fa'il itu di pembahasan ilmu sharaf, ya, di sana dibahas lebih rinci insyaallah. Kembali ke sini, berikutnya al-jabala maf'ulun bihi. Al-jabala sebagai maf'ul bihi mansubun, itu mansub, ya. Tadi isim fa'il beramal sebagaimana fi'ilnya yas'adu, dia mempunyai maf'ul bihi. Maka al-jabala di sini sebagai maf'ul bihi dari sa'idan atau sebagai maf'ul bihi dari yas'adu. Sama, fi'ilnya mempunyai maf'ul bihi. Ketika fi'il itu dibentuk menjadi isim fa'il, ya, isim fa'ilnya juga mempunyai maf'ul bihi yang sama dengan fi'ilnya tadi. Ya, sehingga di sini al-jabala sebagai maf'ul bihi dari sa'idan. Ini. Mansubun, maf'ul bihi, mansub ya. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ba'ifun, kata ba'ifun dalam kalimat tersebut, khobaruha adalah khobar dari la, marfu'un biha, marfu' dengan sebab la tersebut. Wa'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda raf'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya, Syekh menanyakan, hal taqulu, apakah engkau menyatakan dengan kalimat ini, la jalisun indaka malulun, au ataukah taqulu engkau mengatakan la jalisan indaka malulun, au taqulu atau engkau mengatakan la jalisa indaka malulun. Ada tiga bentuk ya, salah satu ashkalin, ada tiga bentuk pada isim dari la jalisun, la jalisun yang pertama, yang kedua la jalisan, yang ketiga la jalisa. Ayyuhuma atau ayyuha sahihun, mana dari ketiganya ini yang sahih? Ya, kalau dilihat dari keadaannya dulu, jalisun berarti dia rofa ya dengan dhamma, jalisan berarti dia nasab dengan fathah, kalau jalisa itu mabni dengan fathah. Ya, kalau tidak tanwin berarti dia mabni, tapi kalau tanwin tadi berarti itu mansub. Ya, itu perbedaannya ya dari sisi tanda. Lalu mana yang benar dari tiga bentuk ini? As-shawabu yang benar la jalisan indaka, yaitu yang nasab atau yang mansub. Jalisan dengan tanwin menunjukkan ini yang mansub. Ini yang benar. Kenapa? Li'anna indaka ma'mulu li jalisan. Karena kata indaka ini zaraf ya, ini sebagai ma'mul dari jalisan. Artinya apa? Terkait dengan jalisan, menyempurnakan makna jalisan. Fahuwa syabihun bil mudhafi, maka dia yaitu jalisan ini termasuk syabih bil mudhaf. Kalau syabih bil mudhaf berarti apa tadi keadaannya? Mansub. Sehingga dibaca la jalisan, mansub dengan fathah dan tentunya tanwin ini. Wal makna, dan makna dari kalimat ini, laisa alladhi yajlisu 'indaka malulun, tidak ada orang yang duduk di sisimu, di sampingmu itu malulun, bosan atau jemu. Ya, la jalisan 'indaka malulun, tidak ada orang yang duduk di sampingmu itu bosan. Ya. Kemudian berikutnya, ini juga mengulang kembali dari apa yang tadi disebutkan, yaitu tentang pengulangan la. Iza takarrarat la, jika la ya, tentunya yang dimaksud di sini la nafiah lil jins ya, mafhum ya. Jadi jika la nafiah lil jins ini berulang, wahiya mubasharatun lin nakirati, dan dia bersambung langsung pada nakirah, la itu berulang dan bersambung dengan nakirah, jaza fil awwali wajhani, maka boleh pada keadaan yang pertama itu dua bentuk, ya, al bina'u yaitu bina atau mabni, wa in syi'ta faqul at-tarkibu, dan jika engkau mau katakan dengan at-tarkib, jadi berbeda lafaz, berbeda istilah tapi maknanya sama, al bina at-tarkib dalam pembahasan ini semakna, ya, yaitu mabni. Wa idza rukibat, dan jika itu mabni, jaza fitani salatul aujahin, maka boleh pada la yang kedua itu tiga bentuk, tiga sisi. Ini mengulang yang kemarin atau yang tadi, la dararo wa la dirarun tadi, ya. Tadi contohnya ini disebutkan kaidah nuzul, ya. Ini yang ya wallahu a'lam mungkin yang menyusun, ya, kurang yang membuat menjadi kitab ini, ya. Ya. Jadi ini, jadi la-nya berulang satu, kemudian diulang, ya. Takarrarat la-nya berulang. Kemudian mubasyarah lin nakirah, langsung bersambung dengan nakirah. Ini nakirahnya. Maka bagaimana dalam keadaan ini, jaza fil awwali, boleh pada yang pertama, pada la yang pertama ini. Ini, ya. Wajhani, dua sisi, dua bentuk. Yang pertama bina, ya, ini bina, ya, atau ya bina, jadi mabni dengan fathah ini, atau tarkib istilah lainnya. Kemudian jika yang pertama ini bina atau tarkib atau mabni, maka la yang kedua ini bagaimana? Jaza fistani, pada la yang kedua ini boleh salah satu aujahin, tiga bentuk. Tadi sudah disebutkan dari contoh tadi, ya, diroro, boleh dia mabni dengan fathah, boleh pula dia rofa, ya, dengan dhammah, dan boleh dia nasab dengan fathah. Ini boleh la diroro, boleh la dirorun, boleh la diroron. Ini kalau yang pertama tadi mabni atau mabni, la diroro. Asani yang kedua, yang kedua dari la yang pertama, arrafu rafa, yakni dirarun, ya, dibaca dirarun ini. Jadi la yang pertama, isim dari la yang pertama itu rafa menjadi la dirarun. Dalam keadaan ini bagaimana? Fa idza rafa'ta fil awwali, jika engkau merafa'kan yang pertama ini menjadi dirarun, menjadi dararun, la dararun, ala pemingkum, ya, la dararun, jaza fisani, maka boleh pada la yang kedua yang dirar, apa, wajhani, dua bentuk fakat, hanya itu saja, hanya dua, yaitu apa, wahuma albina, yaitu mabni dengan fathah tadi menjadi la dirara warrofu dan nasab, ya, dan rofa, kawan, dan rofa ini dengan bomba. Wam tanaan nasbu, dan nasab terlarang. Di sini tidak boleh nasab ketika yang pertama rofa. Ya, sehingga tadi yang dijumpai ada lima bentuk. Ya. Mabni dengan mabni, mabni dengan rofa, mabni dengan nasab. Kemudian rofa dengan mabni, dan rofa dengan rofa. Tadi contohnya sudah disebutkan daripada la dororo wa la biroro. Ini faedahnya diulang kembali, dan ini tidak mengulang yang sebelumnya. Ya, sambil murojaah, ya, apa yang dibahas sebelumnya supaya tidak lupa, supaya tidak terlalaikan. Kemudian yang berikutnya, contoh yang lain, kembali ke tentang ism la. Hal naqulu, apakah kita katakan contoh ini, la qari'an kitabahu hadirun, atau kita katakan la qari'a kitabahu hadirun. Yang pertama apa? Qari'an berarti mansub, ya. Yang kedua qari'a berarti mabni. Mana yang benar? La qari'an kitabahu hadirun, yang mansub dengan fathah tanwin. La qari'an kitabahu. Ini yang benar. Limadha, kenapa? Li'anna hadha syabihun bil mudhafi. Karena ini adalah syabih bil mudhaf, serupa dengan mudhaf, sehingga dia harus mansub. Ini sesuai hukum kaidahnya tadi. Kalau syabih bil mudhaf, maka dia mansub. Sehingga yang benar, la qari'an kitabahu hadirun. Lau qala qailun. Sebelumnya dari sisi i'rab, qari'an kitabahu itu semisal dengan sa'idan al-jabala atau tali'an jabalan. Jadi qari'an itu isim fa'il, beramal sebagaimana fa'ilnya, kitaba sebagai maf'ul bih dari qari'an tadi. Kemudian lau qala qailun, seandainya seseorang mengatakan ana aj'aluhu mudhafan, aku menjadikannya sebagai mudhaf. Ada orang mengatakan demikian, aku menjadikan qari'an itu sebagai mudhaf pada kitab. Qari' sebagai mudhaf pada kitab, diidhafahkan pada kitab. Fa'aqulu, sehingga aku katakan menjadi la qari'a kitabihi hadirun. Qari'a itu mudhaf, kitabi mudhaf ilaih. Ini dijadikan mudhaf. Kalau yang qari'an kitabahu tadi syabih bil mudhaf. Beda ya, syabih bil mudhaf, serupa dengan mudhaf, itu bukan idhafah. Hanya syabih, hanya yang serupa. Tetapi ada orang yang kemudian menjadikan itu sebagai bentuk idhafah. Artinya apa? Qari', qari'un diidhafahkan pada kitab. Sehingga menjadi qari'a, dalam contoh ini menjadi la qari'a kitabihi. Qari'a mudhaf, kitabi mudhaf ilaih. Kitabi mudhaf ilaih majrur ya, dengan kasrah kitabi. Kemudian qari'a, karena di sini sebagai isim dari la, yang tadi mengatakan bermaksud itu menjadi isim dari la, kemudian dia di fathah. Bagaimana dengan seperti ini? Apakah benar kalau dibaca, kalau itu menjadi mudhaf kemudian dibaca dengan fathah seperti ini, la qari'a kitabihi? Qulna, kita katakan, asy-syekh mengatakan, menjelaskan tentang orang yang mengatakan seperti ini. Idza qulta, jika engkau mengatakan la qari'a kitabihi ya, dengan bentuk mudhaf, qari'a mudhaf diidhafahkan pada kitab, fara ma'rifatan, maka itu menjadi ma'rifah. Qari'a menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena dia diidhafahkan pada kitabi. Kitabi di sini ma'rifah. Kenapa kitabi ma'rifah? Karena kitabi diidhafahkan pada dhamir, dhamir ha. Dhamir itu kan ma'rifah. Isim yang diidhafahkan pada ma'rifah itu menjadi ma'rifah. Kitab diidhafahkan pada dhamir ha. Maka kitab menjadi ma'rifah. Kemudian qari'un diidhafahkan pada kitabihi, yang tadi kitabihi itu sudah menjadi ma'rifah, maka qari'un menjadi qari'u, menjadi ma'rifah juga karena mudhaf ilahnya ma'rifah ya. Sehingga di sini asy-syekh mengatakan ini menjadi ma'rifah. Wahia, kemudian wahia la ta'malu fil ma'arifi, dan dia la nafiyah lil jins, ini tidak beramal pada isim yang ma'rifah. Ya, sebagaimana disebutkan di awal, syaratnya isim dari la itu nakirah. Ya, syaratnya isim dari la itu nakirah. Sebagaimana pada contoh-contoh yang sudah ditunjukkan, itu nakirah. Kalau ma'rifah, maka tidak termasuk dalam pembahasan ini. Itu bukan la nafiyah lil jins. Ya. Ini ya. Jadi la nafiyah lil jins hanya beramal pada pada nakirah, tidak beramal pada ma'rifah. Wahina idin, dan ketika itu yata'ayyanu, ketika demikian itu menjadi mudhaf tadi ya, menjelaskan dari ucapan seseorang tadi, ketika demikian yata'ayyanu antakula, maka menjadi jelas, menjadi pasti engkau mengatakan la qari'u kitabihi hadirun. Menjadi seperti ini, la qari'u kitabihi hadirun. Apa? Ya, qari'u itu bukan lagi menjadi isim dari la. La nafiyah lil jins. Bukan, bukan isimnya. Ataupun tidak terkait dengan la nafiyah lil jins. Karena dia ma'rifah. Qari'u ini ma'rifah karena diidhafahkan pada kitab. Kitabi yang ma'rifah juga. Ya. Sehingga la-nya di sini dia bukan la nafiyah lil jins. Tetap la, tetap nafiyah, tapi bukan lil jin. Beda ya. Jadi la antara la nafiyah secara umum dengan la nafiyah lil jinsi itu berbeda. Maknanya juga amalannya berbeda. Kalau la nafiyah lil jins beramal hanya pada nakirah. Tetapi kalau la yang keumuman yang bukan la nafiyah lil jins itu bisa beramal pada ma'rifah seperti dalam contoh ini. Dan kalau dia beramal pada yang ma'rifah yang bukan nakirah, maka ya kembali ke asalnya. Di sini qari sebagai mubtada dia rafa atau dia marfu dengan dhammah. Lanya bukan la nafiyah lil jins. Lanya dia nafiyah, menafikan, tapi bukan lil jins. Ya, berbeda ya. Ini. Baik. Jadi kalau la nafiyah lil jins dari contoh tadi ya, la qari'an kitabahu hadirun, kira-kira maknanya seperti ini. Tidak ada seorang pembaca kitab pun, tidak ada satu orang pembaca kitabnya pun yang hadir. Ini makna dari la nafiyah lil jins, menafikan, benar-benar menafikan apa yang terkandung dalam makna tersebut. Tidak ada satu pembaca kitabnya yang hadir. Tapi kalau la nafiyah secara umum ya bermakna kira-kira tidaklah pembaca kitab tersebut hadir. Pembaca kitab tersebut tidak hadir. Beda ya. Dalam bahasa Indonesia kira-kira bisa dibedakan ya. Tidaklah satupun pembaca kitab itu hadir. Dengan tidaklah pembaca kitab itu hadir. Pembaca kitab itu tidak hadir. Itu bedanya. Antara la nafiyah lil jins dengan la nafiyah secara umum. Yang bukan lil jins. Dan tadi amalannya juga berbeda. Kalau nafiyah lil jins hanya pada nakirah dan menasabkan nakirah tersebut. Tetapi kalau la yang bukan lil jins, nafiyah bukan lil, bukan nafiyah lil jins, maka dia ya sesuai dengan keadaannya, kedudukannya. Nah, di sini qari sebagai mubtada ya, maka dia rafa. Lanya la nafiyah keumumannya biasa, tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh pada i'rab. Seperti kalau la tersebut bertemu dengan fi'il mudhari' la yaqra'u. Ini kan la nafiyah ya. La yaqra'u la nafiyah. Kemudian yaqra'u diubah menjadi isim fa'il qari'. Ya, seperti itu. Ya, la nafiyah secara umum. Ini. Itu perbedaannya di situ. Ya. Ini kalau itu mudhaf pada ma'rifah sehingga dia menjadi ma'rifah. Kita tambah satu contoh lagi ya tentang kalimat la ilaha illallah. Dijelaskan kembali asy-syekh di sini. La ilaha illallahu. La nafiyatun lil jinsi. La adalah nafiyah lil jins. Ilaha ismu la, isim dari la ini. Mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin, mabni dengan fathah pada tempat nasab. Ya. Wa khabaru la mahdhufun, dan khabar dari la itu mahdhuf. Khabar dari la dihilangkan. Takdiruhu haqqun. Takdirnya adalah haqqun. Jadi pada kalimat la ilaha illallah, ilaha itu isim dari la. Kemudian khabarnya itu mahdhuf. Takdirnya haqqun. Yang disebut asy-syekh di sini adalah haqqun. Ini khabar dari la nafiyah lil jins tersebut. Ya. Marfu'an biha, maka dia marfu' dengan sebab la tadi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya sehingga dibaca haqqun. Ya, ini khabarnya. Kemudian ini tentang la-nya ya. La, kemudian isim la yaitu ilaha mabni dengan fathah. Ya, kemudian khabar dari la yaitu haqqun. Dan kemudian itu mahdhuf. Ya, jadi sudah tersusun isim dan khobarnya dari la nafiyah lil jinsi ini. Nah, kemudian sesudah itu ditambahkan istisna. Illa adatul istisnain. Illa ini adalah adatul istisna. Ya, jadi terkait dengan illa, kembali ke hukum illa, pembahasan tentang illa. Ya, ini adatul istisna. Mulghatun, yang dibatalkan, yang dihapuskan. Kenapa? Adatul istisna ini mulghah li anna ma qablaha tamun manfiyun, karena yang sebelum la illa, yang sebelum illa ini adalah tam dan manfi. Tam maknanya apa? Sempurna, yaitu ini untuk meluruskan juga kalau kemarin ada kekeliruan ya. Jadi makna dari tam adalah disebutkannya mustatna minhu. Ini mustatna minhu. Ya, jadi tam itu maknanya disebutkan mustatna minhu. Ya. Ya, ini apa? Mustatna minhu pada lafaz ilaha. Ini mustatna minhu. Ya, sehingga ini tam. Ya, nanti coba dirujuk kembali pada pembahasan istisna. Jadi maksud atau makna dari tam pada kalimat sebelum istisna adalah disebutkannya mustatna minhu. Kemudian manfi. Makna manfi apa? Ada nafiyahnya, yaitu la nafiyah lil jinsi tersebut. Ini yang menjadikan manfi. Nah, pada keadaan ini kalimat yang sebelum illa itu tam, yakni disebutkan mustatna minhu, dan manfi ada nafiyahnya, maka illa itu tadi menjadi mulghaf. Ya. Ini disebutkan di sini oleh Syekh, wa idza kana maqbalaha taman manfiyan, dan jika sebelum illa itu tam dan manfi, jaza fiha al-i'mal wal ihmal, maka boleh dua keadaan padanya, yaitu i'mal mengamalkan hukum illa, yakni nasab sesudahnya atau mustatna itu menjadi nasab. Ya. Wal ihmal, yaitu membatalkan hukumnya, mengembalikan ke awalnya, atau dia menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Ya. Wahuma wahuna salah seminggu. Ihmal membatalkan hukum illa, yaitu apa? Mewajibkan nasab. Jadi hukum asalnya mewajibkan nasab pada mustatna. Nah, kalau ihmal berarti membatalkan hukum tersebut, membatalkan dari sisi wajibnya. Sehingga apa? Kalau ihmal nanti dia menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Ya. Wahuna ahmalta, wahuna uhmilat, dan di sini dia dibatalkan. Bidalili anna ma ba'daha badalun, dengan dalil bahwasanya yang sesudahnya itu sebagai badal. Allahu di sini rafa, dhammah, ini sebagai badal. Ya, badal dari apa? Dari haqqun. Ya. Badalun minal khabaril mahdzufi, badal dari khabar yang dihilangkan, yaitu haqqun. Ya. Sehingga marfu'un. Ya, karena haqqun dari khabar dia marfu', maka badalnya juga ikut marfu'. Sehingga dibaca Allahu. Ini. Wa alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini ya. Jadi lagi untuk meluruskan kalau kemarin ada kekeliruan, untuk makna tam yang jelas tadi adalah mustatna minhu disebutkan. Ya. Baik. Dan tadi yang menjadi mustatna kalau ihmal artinya menyesuaikan dengan yang sebelumnya, maka yang lebih rajih, yang lebih utama adalah dengan yang badal tadi ya. Ini. Sehingga yang dipilih, yang digunakan di situ badal dari haqqun ya menjadi rafa. La ilaha illallahu. Ini. Sehingga kalau seandainya dibaca illallah juga boleh, juga benar. Tetapi yang lebih rajih, yang lebih utama dengan badal dengan rafa ini. La ilaha illallahu. Ya, untuk melengkapi ataupun meluruskan dari apa yang sudah dibahas sebelumnya, kalau ada kekeliruan ya, kalau menyinggung. Kalau tidak ya berarti untuk melengkapi ataupun mengulang dari apa yang dibahas sebelumnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Kemudian untuk contoh-contoh, beberapa contoh berikutnya, ini masih kembali ke pengulangan la, ya, la dirhama indi waladina ro, jadi la bertemu langsung dengan nakirahnya, kemudian berulang, ya, juga pada contoh berikutnya juga demikian ya. Jadi pembahasan yang berikutnya terkait dengan contoh-contoh dan penjelasan i'rabnya, yang disampaikan oleh Syekh. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya pembahasannya pada waktu yang akan datang. Malam Senin untuk malam ini sampai ini dulu. Malam Senin untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.